Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu annabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzal أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua dimudahkan Allah berkumpul bersama di masjid ini. Tentunya sangat besar harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini dicatatnya sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kita nanti Bapak Ibu. Di samping kita juga berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini bisa kita gunakan tawassul kepada Allah, mudah-mudahan dengannya nanti kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali kepada tema pembahasan pada hari Rabu pekan lalu, bahwasanya ada tiga ayat yang menjadi acuan ya dari Allah Ta'ala bagaimana agar sekeluarga itu bisa berkumpul bersama dalam surga. Ayat yang pertama adalah surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian ayat kedua surat At-Tahrim ayat 8. Yang ketiga surat At-Tur ayat 21. Dan yang keempat adalah surat Al-Furqan. Tetapi ini bagi yang mau menikah, yaitu yang doanya senantiasa kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kembali kepada surat At-Tahrim ayat 6 Bapak Ibu, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi agar sekeluarga bersama-sama masuk surga itu antara suami istri itu harus senantiasa melakukan yang namanya qu anfusakum wa ahlikum nar. Hindarkan keluarga kalian, diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah itu caranya adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Caranya dengan mengajarkan Islam itu ya apa, yang halal itu apa, yang haram itu apa. Makanya perkara yang paling penting yang pertama kali harus kita ajarkan kepada anak istri kita Bapak Ibu. Dan kalau kita sebagai suami tidak ngerti, maka inilah yang harus kita pelajari. Pertama kali adalah masalah syirik, karena syirik adalah dosa besar, paling besar yang tidak akan diampuni Allah Ta'ala ketika meninggal tanpa bertaubat. Yang kedua adalah masalah sholat, dan yang ketiga adalah masalah makanan yang halal. Kemudian keempat dan seterusnya sangat banyak ya syariat Islam ini yang mesti kita pelajari. Nah, Jadi perintah kepada qu anfusakum wa ahlikum nara ini Bapak Ibu, itu adalah bagaimana seorang kepala rumah tangga itu mendidik anaknya dengan pendidikan Islam, mendidik istrinya dengan pendidikan Islam. Jadi ini tanggung jawab ayah. Tanggung jawab seorang ayah, kenapa? Karena ayah adalah nahkoda Bapak Ibu. Ayah adalah nahkoda dan ayah juga qawwamuna 'alan nisa, pemimpin para wanita, kan begitu. Maka yang sepatutnya yang paling ngerti tentang masalah ini adalah seorang ayah. Apalagi doa yang senantiasa jenengan baca adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama itu artinya apa? Jadikan kami ya Allah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pemimpin ini kan harus memiliki sifat atau nilai lebih Bapak Ibu. Lebih waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Berarti itu menjadi pemimpin ini enggak sembarangan orang gitu kan, harus memiliki nilai lebih, harus lebih baik dari yang lain begitu. Nah, sekarang dalam kitab ini Bapak Ibu, bab pertama adalah urgensi pendidikan anak dalam Islam. Karena saking pentingnya mendidik anak, di sini disebutkan bagaimana para nabi mulai zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka itu sangat gigih dalam mendidik anak mereka dengan pendidikan yang Islami begitu. Nah, karena rasul pertama adalah Nabi Nuh, maka yang didatangkan di sini adalah kisah Nabi Nuh. Itu dalam surat Hud 42-43. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali wa nada nuhun ibnah. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ وَهِيَ kapal تَجْرِي بِهِمْ berlayar membawa mereka. Fi maujin kal jibal. Mauj itu ombak ya. Jadi kapal berlayar membawa mereka dalam ombak yang tinggi besar Bapak Ibu, kal jibal, sampai seperti gunung. Jadi ombaknya di sini ombak sangat besar, kata Allah kal jibali, tingginya seperti gunung-gunung. Nah, pada saat itu kemudian Nabi Nuh berkata, wa nada Nuhun ibnah, dan Nuh memanggil putranya. Wa kana fi ma'zil, putranya ini berada di tempat yang jauh, ma'zil. Ya bunayyarkam ma'ana, he anakku, ayo naik kapal bersama kami. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku, ayo naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan kamu jangan termasuk orang-orang kafir. Anaknya menjawab, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Sa'awi, aku akan berlindung ila jabalin, kepada gunung, ya'simuni minal ma, yang menghindarkanku dari air. Kata Nabi Nuh, la 'asimal yauma min amrillahi illa mar rahim. La asimal yaum, tiada yang melindungi hari ini, min amrillah, dari perintah Allah, banjir, illa marrahim, kecuali orang yang dia rahmati. Wa hala bainahumal mauju, kemudian ombak menghalangi di antara mereka berdua. Fakana minal mughraqin, maka putranya pun termasuk orang-orang yang tenggelam. Nah, di sini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala bercerita. Nah, yang menunjukkan betapa gigih Nabi Nuh dalam mengajak putranya adalah ketika beliau mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik kapal bersama kami, wala takum ma'al kafirin, dan kamu jangan termasuk orang-orang yang kafir. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa Nabi Nuh ini, wallahu a'lam, yang pernah saya baca itu punya dua istri. Nah, ini putranya ini dari istri yang kafir kepada beliau. Makanya dalam pembahasan kemarin pada pekan lalu itu, yang namanya qu anfusakum wa ahlikum naro ini harus satu visi misi antara suami dan istri. Jadi suami dan istri harus jalan bareng sama-sama dalam qu anfusakum wa ahlikum naro. Kalau yang melakukan qu anfusakum wa ahlikum naro cuma salah satunya, suami saja atau istri saja, nah nanti imbasnya terjadi pada anak. Dan tidaklah yang terjadi pada putra Nabi Nuh ini, karena terjadi ketidakselarasan antara Nabi Nuh dengan istrinya. Jadi istri Nabi Nuh ini kafir sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tahrim, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan, Allah memberikan perumpamaan, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadi, kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain. Dua wanita ini berada di bawah, ya, dua hamba kami dari hamba-hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma, kemudian keduanya berkhianat terhadap dua hamba kami ini. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Nah, meskipun ini dua hamba yang saleh Bapak Ibu, karena istrinya kafir, ya sama sekali enggak bisa membantu. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin, maka dikatakan masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Jadi Bapak Ibu, mari kita semua sepakat antara suami dan istri, kalau yang suami suka ngaji, ajak juga istrinya. Kalau istrinya suka ngaji, ajak juga suaminya, nggih. Harus sepakat. Karena kalau enggak sepakat, nanti ujung-ujungnya bisa sama seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, atau bisa sama seperti Fir'aun dan Siti Asia. Jadi enggak bisa masuk surga bareng-bareng, salah satu yang masuk surga itu. Nah, tentu ini tidak kita harapkan Bapak Ibu. Nah, di sini Nabi Nuh, ya tentunya pada kondisi saat ini itu beliau mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana wai anakku, ayo naik kepada kapal ini, gitu. Dan sebelum itu tentunya beliau sudah melakukan banyak cara bagaimana agar anaknya beriman. Nah, anaknya bantah, Bapak Ibu, karena sudah dewasa kan. Makanya ketika anak masih kecil itu sering didekati, sering dinasihati, sering diajari iman Bapak Ibu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik keledai bersama dengan putra pamannya, beliau mengatakan, ihfadzillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfadzillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu. Ini diajarkan kepada anak umur 10 tahun Bapak Ibu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, minta langsung kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu butuh pertolongan, mintakan pertolonganmu kepada Allah. Bukannya kalau kamu butuh apa-apa datang ke kuburan saya, ya enggak begitu. Tapi jika kamu minta, langsung minta kepada Allah. Jika butuh pertolongan, langsung mintakan pertolonganmu kepada Allah. Ini diajarkan Nabi Bapak Ibu ketika beliau bonceng putra pamannya, gitu. Nah, ini bisa jenengan tiru ketika ngajak anak jalan-jalan. Apakah ketika naik Gunung Semeru, gitu kan? Ya pokoknya pas jalan-jalan, pas mancing, pas apa, itu anak diajak diajari iman. Kemudian bayangkan ini diajarkan oleh Nabi Bapak Ibu kepada anak umur 10 tahun. Bayangkan kalau anak 10 tahun itu jenengan ajari ini, wa'lam ketahuilah. Zaman sekarang itu kan banyak orang itu kan ketika melakukan sesuatu, Pak, Bu, itu kan krono ya, krono orang. Mencari apresiasi orang sehingga ketika enggak ada yang nyemangati malas beramal itu kan enggak ikhlas seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan wa'lam ketahuilah annal ummata bahwa umat manusia semuanya lawijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' kalau mereka semua berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan suatu perkara la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka itu enggak bisa memberimu manfaat dengan sesuatu apapun kecuali dengan sesuatu yang memang sudah ditakdirkan Allah bagimu. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada manusia, manusia enggak bisa ngapa-ngapain manusia itu, ngapain krono-krono gitu kan. Sebaliknya wa ini jitama'u ala an yadurruka bi syai', jika mereka semua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul untuk mencelakaimu la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, mereka itu enggak bisa memberimu madarat, enggak bisa mencelakaimu kecuali dengan sesuatu yang memang sudah ditakdirkan Allah bakal mencelakaimu. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan anak panjenengan diajari hadis ini, Pak, umur 10 tahun ini. Kemudian pada akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan lembaran telah kering. Maksudnya semua yang terjadi di muka bumi ini berjalan berdasarkan takdir. Jadi enggak ada yang baru, semua sudah tertulis dan takdir semua makhluk ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dicatat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau enggak ada, Pak, enggak terjadi, memang enggak ada takdirnya. Kemudian ketika sesuatu terjadi itu bukan kebetulan, memang takdirnya seperti itu. Makanya dalam riwayat lain dari hadis yang tadi saya bacakan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa'lam ketahuilah annama akhta'aka, ini artinya bahwa apapun yang tidak dicatat untukmu annama akhta'aka lam yakun liyusibak, bakal menimpamu. Wa in asabaka lam yakul yukhti'ak, dan kalau ini memang menimpamu itu bukan karena kesalahan tapi karena memang sudah ada takdirnya. Ya memang semuanya berjalan sesuai dengan takdir Bapak Ibu, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kehendak, memberikan kepada kita pilihan. Bukannya kemudian semuanya berdasarkan takdir terus kita enggak bisa ngapa-ngapain, enggak, itulah jabariyah itu. Jadi takdir berjalan, semuanya ada catatannya, tetapi kita juga diberi Allah Subhanahu wa taala kehendak, kemampuan, ya. Makanya ketika enggak mampu kan enggak dikasih dosa gitu kan. Orang itu dikasih hukuman ketika dia mampu tapi enggak melakukan, kan begitu. Itulah kenapa pena diangkat, ya, tidak dicatat dari tiga orang, aninnaimi hatta yastayqiz, dari orang tidur sampai bangun, wa anissabiyyi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai mimpi basah. Yang ketiga siapa, Pak? Dalam orang Madura. Nggih, wa anil majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia sadar. Jadi momen-momen seperti ini ketika anak masih kecil, Bapak Ibu, ajari iman. Contoh lainnya itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Mu'adz bin Jabal, ya. Ya lagi-lagi beliau itu bonceng Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, dipanggil sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muad menjawab, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Itu artinya itu labbaik itu saya siap menjawab dan siap memenuhi apapun panggilanmu ya Rasulullah. Berulang-ulang, baru kemudian Nabi bertanya, ma haqqul ibadi 'ala Allah wa ma haqqul lahi 'alal ibad? Apa hak hamba atas Allah dan apa hak Allah atas hamba? Apa jawabannya Bapak Ibu? Jadi hak Allah itu kita bertauhid, enggak berbuat syirik sama sekali, di samping juga beramal soleh. Sementara hak hamba itu Allah tidak menyiksa siapapun yang tidak berbuat syirik. Jadi ini diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, panjenengan sebagai orang tua, anak ketika masa fitrah itu masih mudah sekali untuk diarahkan. Tapi kalau sudah mulai balik Bapak Ibu, apalagi sudah di bangku kuliah, banyak ngeyelnya, susah. Ya harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersedekah, biar dengan sedekah itu Allah mensucikan jiwa anak kita kan. Nah, anak Nabi Nuh ini sudah besar, ngeyel dia. Gimana ngeyelnya? Sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma'. Saya Pak, gitu, akan berlindung kepada gunung yang menjauhkanku dari air banjir ini. Nabi Nuh lagi-lagi menjelaskan. Qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahimi. Allah nak, hari ini tuh enggak ada yang bisa selamat dari banjir ini kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Terus dituturi Pak, dinasihati. Nah ini kan cuma karena sudah dewasa kan ngeyelnya banget gitu kan. Wahala bainahumal mauju. Belum selesai Nabi Nuh dari pembicaraannya, datang ombak besar menghalangi mereka berdua. Fakana minal mughraqin. Akhirnya anaknya ini termasuk orang-orang yang tenggelam. Jadi maknaku anfusakum wa ahlikum naro, Bapak Ibu, itu jenengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, larangan perintah, perintah larangan. Nah, Nabi Nuh berkata, ya bunayyarkam ma'ana, perintah kan, hei anakku ayo naik kapal. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan, ini kan larangan, jangan termasuk orang-orang kafir. Jadi inilah Bapak Ibu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang semuanya nanti berkumpul bareng-bareng di dalam surga. Nah, ketika ayah sudah berusaha segigih kayak Nabi Nuh, tapi memang hidayah itu kan di tangan siapa Bapak Ibu? Di tangan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja beliau kan enggak bisa menyampaikan hidayah kan sampai kepada Abu Thalib sendiri. Sampai kemudian Allah menurunkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberi hidayah siapapun yang Dia kehendaki. Kalau memang orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mendidik anaknya dengan pendidikan yang Islami, tapi kemudian kok hidayah enggak sampai kepada dia. Nah, di sini tentunya ya orang tua tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimintai pertanggungjawaban dan yang nanti juga akan disiksa Bapak Ibu ketika tidak melakukan tanggung jawabnya. Anaknya enggak diajari dengan pendidikan Islam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang dari kalian itu ra'in. Ra'in itu penggembala. Ra'in itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, dan masing-masing kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia gembalakan, dari apa yang dia apa? Yang dia bawahi kan begitu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan pemimpin dengan penggembala, Bapak Ibu. Karena tugas penggembala itu apa sih? Kan giring kambingnya ke tempat yang subur, ke tempat yang rumputnya hijau, biar gemuk-gemuk ya. Jangan sampai kambing itu memakan tanaman orang lain. Jangan sampai kambing itu salah makan tanaman. Disebutkan dalam hadis itu kambing kan namanya binatang Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada tanaman yang baru tumbuh dimakan malah kembung dan mati gitu. Nah ini penggembala tahu. Makanya kalau menggembalakan itu jangan mengeluarkan kambing kecuali setelah matahari terbit, setelah embun itu hilang semua. Kalau nggak begitu nanti dimakan sama kambing, kembung mati gitu kan. Nah itulah tugas seorang pemimpin itu, kayak penggembala kambing. Ngatur anaknya kepada yang baik, ngatur istrinya kepada yang baik. Nah, kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, tiba-tiba kok datang serigala, gondol, ya gimana lagi, kan begitu. Nah, ini Bapak Ibu, ayat pertama tentang Nabi Nuh, bagaimana beliau sangat gigih untuk menyampaikan pendidikan Islam kepada anaknya. Ayat yang kedua, surat 45-47. Nah di sini kadang kasih sayang seorang ayah Bapak Ibu kepada anak itu seperti Nabi Nuh itu malah membuatnya dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala berfirman la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, jangan sampai harta kalian, anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang saking cintanya orang tua kepada anak itu, bisa-bisa orang tua melakukan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh kita, Pak, uang itu terjadi pada Nabi Nuh kok, kan begitu. Nah, ini mari kita baca, silakan dibuka Qur'annya surat Hud 45-47. Wanada Nuhur Rabbah, Nuh memanggil Rabbnya. Faqala Rabbi inna bni min ahli. Dia berkata, wahai Rabbku, putra saya itu lo termasuk keluarga saya. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Sesungguhnya janjimu itu hak dan engkau adalah ahkamul hakimin, hakim yang paling adil. Nabi Nuh berkata demikian Bapak Ibu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya kan karena memang Allah taala berjanji ya pada ayat 40 itu bahwa Allah itu akan menyelamatkan keluarganya. Allah berjanji kepada Nabi Nuh. Nah, di sini ada dua kemungkinan, kenapa kok sampai Nabi Nuh dimurkai Allah taala? Kemungkinan pertama, Nabi Nuh tidak tahu kalau yang dijanjikan Allah selamat itu yang muslim saja. Kemungkinan pertama seperti itu. Kemungkinan kedua, mungkin Nabi Nuh sudah tahu bahwasanya yang diselamatkan itu hanya keluarganya yang muslim, tetapi karena terdorong kasih sayang kepada anaknya, darah dagingnya gak mentolo, anakku rekonan rokok gitu kan, mungkin itulah yang mendorong beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya diamputasi nggih. Agar anaknya diapakan ibu-ibu? Diampuni. Nah, Allah marah. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Hai Nuh, itulah bukan keluargamu. Ya. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya amalnya itu bukan amal yang saleh. Bapak Ibu, amal soleh kalau dilakukan orang tapi dia musyrik itu habis semua gitu. Makanya orang kafir ya, kalau dia misalkan melakukan banyak amal sosial, melakukan banyak amal sosial, punya ngopeni anak yatim, ngopeni macam-macam, tapi kafir, mati dalam kondisi kafir, habis amalnya itu gitu. Jadi dia bisa masuk surga itu syaratnya harus punya KTP Islam. Itu pun punya KTP-nya, bukan KTP tok gitu kan. Harus memang dia itu syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammadun Rasulullah. Kalau enggak gitu percuma. Kembali kepada surat Hud ayat 15-16. Maka na yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ula ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Jadi dia beramal soleh, tapi tujuannya dunia, Bapak Ibu. Kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami berikan secara penuh kepada mereka balasan amalnya, tapi di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka enggak dirugikan sama sekali. Tetapi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu di neraka, mereka itu di akhirat enggak mendapatkan apapun kecuali neraka. Nah, ketika kita membaca tafsirannya Bapak Ibu, itu ada 4 atau 5 golongan yang masuk di sini ini. Di antaranya adalah orang musyrik yang mereka itu melakukan banyak amal soleh. Orang kafir, meskipun sama-sama kafir, itu ada yang bagus juga loh. Ya. Ada yang juahat gitu kan, suka bunuh, suka nyiksa, tapi ada yang bagus juga ada. Ya, yang bagus-bagus seperti inilah yang jenengan doakan, mudah-mudahan dikasih Allah hidayah Islam, kan begitu kan, kasihan gitu. Karena mereka baik, Pak. Nah. Begitu. Jadi di sini Allah mengatakan innahu amalun ghairu shalih, amalnya itu bukan amal soleh. Karena amal itu menjadi amal yang soleh, Bapak Ibu, itu amal dikatakan soleh kan dengan dua syarat kan. Pertama, dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala saja dan pelakunya muslim. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi definisi amal soleh itu menurut Fudail bin Iyad, maka ikhlasuhu wa maka aswabuhu, yang paling ikhlas untuk Allah dan yang paling sawab. Sawab itu paling sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Allah, fala tasalni ma laisa laka bihi ilm. Kamu wahai Nuh, jangan minta kepadaku apa-apa yang kamu enggak punya ilmu padanya. Nah, ini kemungkinan di sini memang Nabi Nuh belum tahu ya, wallahu a'lam. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku berpesan kepadamu wahai Nuh, jangan sampai kamu termasuk orang-orang yang jahil. Jadi memintakan ampun Bapak Ibu kepada orang yang kafir, mati kafir, itu terjadi pada Nabi Nuh, dilarang sama Allah Ta'ala. Terjadi pada Nabi Ibrahim, dilarang juga kan. Ketika memintakan ampun buat siapa? Halo? Halo? Buat bapaknya kan? Siapa namanya? Azar. Terus terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika memintakan ampun buat pamannya Abu Talib, juga buat ibunya. Yang kemudian turun, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak patut bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun buat orang-orang musyrik meskipun kerabatnya sendiri. Nah, gitu, mohon maaf, kadang-kadang di masyarakat ngapunten ya, itu ada tetangganya Pak bukan muslim tapi ditahlili gitu. Asing nahlili sak PKK sak RT gitu. Ya ngapunten, untuk tahlilan saja diperselisihkan kan, itu sampai apa ndak sampai, termasuk perbuatan yang diperintahkan apa ndak. Yang kedua, iki lho gak Islam gitu kan. Wong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ya, itu buat ibunya, buat pamannya saja, padahal beliau seorang nabi, dilarang sama Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim saja yang bapaknya para nabi, dilarang oleh Allah memintakan ampun buat bapaknya. Nabi Nuh buat anaknya, apalagi kita kan begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kesalahan ini kan dimarahi sama Allah Ta'ala kan, terus diingat Pak sama Nabi Nuh. Makanya ketika Pak di hari kiamat, ketika semua orang minta syafaat ya kepada Nabi Nuh, kan pertama kali datang kepada Nabi Adam apa Ayub? Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa, tidak berani beliau. mengatakan inna rabbi qad ghadibal yauma ghadaban lam yaghdab qablahu wala ba'dahu abada, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini Rabbku itu murka dengan kemurkaan yang belum pernah murka setelah maupun sebelumnya. Nah, kemudian Nabi Adam menyebutkan kesalahannya, wes nafsi nafsi, wes diriku sendiri, maksudnya aku sendiri lo ndak tahu gimana kesudahanku, gimana mau kemana aku, apalagi kok nulung kalian gitu kan. Pergilah kepada Nuh alaihissalam. Orang-orang pergi pak ke Nabi Nuh, mereka mengatakan hal yang sama. Nabi Nuh menyebutkan kesalahannya, kesalahannya itu ini, saya pernah meminta sesuatu yang dilarang untuk dipintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak berani beliau. Pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu. Jadi ini diingat sama beliau kan? Kemudian Nabi Nuh berkata, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu jika meminta sesuatu yang aku enggak punya pengetahuan padanya. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Dan engkau ya Allah, jika tidak mengampuni aku, tidak merahmati aku, pasti aku termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kita ini Bapak Ibu sangat butuh kepada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi sebagaimana ayat ini, kita harus senantiasa banyak-banyak beristighfar dan banyak-banyak minta rahmat. Makanya doa yang kita baca di antara dua sujud itu kan Rabbighfirli terus warhamni kan. Kemudian doanya Nabi Adam setelah beliau dinyatakan bersalah apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, ya kan? Jadi butuh maghfirah, butuh rahmat. Kemudian doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar ya untuk dibaca sebelum salam, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka berikan kepadaku ampunan darimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, sungguh Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi dua ayat ini ya yang berkisah tentang Nabi Nuh Bapak Ibu menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam ini sangat berusaha keras mengajak anaknya kepada kebenaran. Beliau memberikan banyak penjelasan kepada sang anak bagaimana cara selamat dari banjir, yang itu tidak lain adalah azab dari Allah. Karena sang anak tidak mau mendengarkan petua sang ayah, dia pun termasuk orang-orang yang dibinasakan. Karena ikut siapa Bapak Ibu? Ikut ibu, ibunya naudzubillah. Setelah anaknya binasa, ya, sang ayah masih sangat mengharap kebaikan bagi anaknya. Kan seorang ayah enggak tega, ya Allah anakku rek enggak mentolo gitu kan. Nah, segera memohon kepada Allah agar anaknya diampuni. Karena seorang ayah kan. Nah, ini yang tadi saya katakan, kadang-kadang orang itu karena saking cintanya kepada anak, kadang-kadang ngerti itu salah tapi tetap dia lakukan karena cinta tadi itu. Sampai sang ayah mendapat teguran keras dari Allah, hingga Nabi Nuh alaihissalam terus mengingatnya sebagai kesalahan besar yang karenanya beliau tidak berani memberikan syafaat di padang mahsyar. Ya. Ini tentang Nabi Nuh. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Monggo. Kalau tidak ada, sekarang poin kedua adalah kegigihan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik dan menjadikan keturunannya sebagai orang-orang soleh dan para pemimpin. Ayat pertama surat Al-Baqarah 124. Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Diuji macam-macam, Pak. Disuruh menyembelih anaknya, disuruh berkhitan padahal umurnya 80 tahun. Disuruh apa lagi? Disuruh meninggalkan istrinya biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya. Ditinggalkan di lembah yang tiada tanamannya, enggak ada orang satu pun, enggak ada sumber air, enggak ada rumah, enggak ada pohon, bayangkan. Ditinggal istrinya itu dengan membawa anak yang masih menyusu, Bapak Ibu. Gitu sang istri, ya Allah, gitu kan. Enggak ngesuloi. Jadi Siti Hajar ini cuma bertanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini, gitu? Nabi Ibrahim mengatakan na'am. Langsung apa, Bapak Ibu? Langsung idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, gitu. Diuji, ya, yang kemudian setelah itu beliau pergi kan menghadap ke Syam, pergi ke Syam, terus menghadap Baitullah sambil mengangkat tangan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Itu doanya Nabi Ibrahim, ya. Jadi diuji macam-macam, Bapak Ibu. Fa atammahun, dan Nabi Ibrahim lulus, gitu kan. Makanya para ulama mengatakan seseorang itu menjadi lebih sempurna, menjadi lebih baik setelah diuji oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau panjenengan mendapati banyak ujian, berarti Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki anda kebaikan. Sama dengan surat Ad-Duha, ketika Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya mawadda'aka rabbuka, Allah itu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak pula memarahimu. Itu kan setelah turun ayat Iqra 1-5, kemudian kan lama, nggih. Lama enggak turun-turun. Sampai Abu Jahal pada satu riwayat atau Ummu Jamil pada riwayat yang lain dan sama-sama benarnya itu mengatakan ma ra'aitu syaitanaka illa qad tarakaka. Aku tidak mendapati setanmu kecuali telah meninggalkanmu wahai Muhammad, gitu kan. Nah, berarti masa-masa seperti ini Bapak Ibu ketika jenengan mendapat ujian itu ingat bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini bukti bahwa Allah itu hendak meninggikan panjenengan. Oke, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.